Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca tafsir salat, dan alhamdulillah kita sampai pada duduk istirahat. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 232. Dan sebelum kita membahas tentang detail duduk istirahat, di sini kita akan melihat 9 catatan terkait duduk istirahat. Yang pertama, tentang pengertiannya, duduk istirahat disebut juga dengan jilsatul autar. Al-autar dari kata witrun. Al-autar itu bentuk jamak dari kata witir, sehingga disebut sebagai jilsatul autar. Jilsah artinya duduk, al autar artinya duduk witir, duduk ganjil. Disebut sebagai duduk ganjil karena dia dilakukan ketika seseorang mendapatkan rakaat ganjil. Rokaat pertama, lalu menjelang naik ke rokaat yang kedua. Rokaat yang ketiga, sebelum naik ke rokaat yang keempat. Dan seterusnya. Disebut duduk istirahat karena duduk ini dilakukan dengan ringan di tengah salat. Sementara disebut sebagai duduk witir karena dilakukan setelah rokaat ganjil. Seperti duduk setelah rokaat pertama ke rokaat kedua. Atau setelah rokaat yang ketiga ke rokaat yang keempat. Nah, kemudian mengenai tempat pelaksanaan, sebagaimana namanya, dia adalah duduk witir, jilsatul autar. Maka duduk ini dilakukan seusai rokaat pertama ketika hendak naik ke rokaat yang kedua, atau seusai rokaat yang ketiga ketika hendak naik ke rokaat yang keempat. Meskipun pada satu kondisi bisa dilakukan seusai rokaat yang kedua, ketika hendak menuju rokaat yang ketiga, sebagaimana yang terjadi pada orang yang melakukan sholat witir 3 rokaat. Intinya, ketika di situ tidak ada tasyahud awal, maka sebagai media bantuan, sebelum orang bangkit berdiri dari posisi sujud, dia bisa duduk istirahat. Selanjutnya, mengenai hukum duduk istirahat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk istirahat. Dan maksimal pendapat yang ada adalah sunnah. Maksimal pendapat yang ada adalah sunnah. Dan nanti akan ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa duduk istirahat tidak dianjurkan. Sehingga tidak ada yang mengatakan wajib. Maksimal adalah dianjurkan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk istirahat. Pendapat pertama, duduk istirahat hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat sekelompok sahabat seperti Malik Ibnul Huwairits. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian sahabat Abu Qatadah. Juga pendapat beberapa ulama tabi'in seperti Abu Kilabah, Masruq, Makhul, Atha bin Abi Rabah, dan Hasan Al-Basri. Dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali dan pendapat terakhir Imam Ahmad. Kemudian ini juga pendapat Asy-Syaukani Dan di antara ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Bas dan Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wakhtalafat ar-riwayatu an Ahmad al-yajlisu lil istirahah faruya la yajlis war-riwayatu thaniya annahu yajlis." Ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Apakah dianjurkan duduk istirahat? Diriwayatkan bahwa beliau menganjurkan duduk istirahat. Dan riwayat yang kedua dianjurkan untuk diriwayatkan bahwa beliau menganjurkan tidak duduk istirahat. La yajlis. Jadi begitu sujud, langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Dan diriwayatkan bahwa beliau juga menganjurkan duduk istirahat. Sehingga ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Apa seperti ini Imam Ahmad tidak plin-plan, Pak? Kadang beliau mengatakan oke, kadang mengatakan tidak, itu gimana? Masa ulama seperti itu? Ya, hal yang sama juga dialami oleh ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka berijtihad. Dan ijtihad sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Ijtihad sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Jangankan Imam Ahmad, sahabat semacam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengalami hal yang sama. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat sebuah keputusan, ya, menyimpulkan dengan pendapat A. Di lain waktu, beliau membuat keputusan dengan pendapat B. Maka ada orang yang mengingatkan, loh, Anda dulu enggak kayak gini, tapi Anda A, kok sekarang jadi B? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Hadza ala ma qadaina wa hadza ala ma qadaina." Itu ijtihad saya yang dulu. Ini ijtihad saya sekarang. Itu keputusan saya dulu, ini keputusan saya sekarang. Sehingga orang berijtihad sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Dan itu tidak dikatakan plin-plan. Imam Asy-Syafi'i dalam keterangan yang masyhur bahwa beliau punya dua qaul. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat lama Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Kemudian setelah beliau keluar dari Irak, beliau pindah ke Mesir, dan beliau punya kaul yang baru, yang dikenal dengan kaul jadid. Terjadilah perubahan ijtihad. Dan itu bagian dari prinsip, al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal kejumudan. Artinya ilmu itu tidak beku. Sehingga sekarang orang berpendapat A, di lain waktu dia berpendapat B, di lain waktu dia berpendapat C, sah-sah saja. Dan semuanya akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Tayyip. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh orang yang sangat benci sekali dengan Syekh Albani. Kita juga gak tahu kenapa dia benci sama Syekh Albani. Ya. Dan dalam artikel itu dinyatakan bahwa Syekh Albani itu plin-plan. Disebut plin-plan kenapa? Karena di sebagian buku beliau, beliau mensahihkan hadis A. Di sebagian buku yang lain, beliau menilai dhaif hadis A. Di sebagian buku yang lain, beliau menilai hasan. Jadinya ini dinilai sahih, ini dhaif, ini hasan. Nah ini yang benar yang mana? Yang benar, yaitu ijtihad beliau. Dan Syekh Albani sering sekali mengucapkan, menyatakan, al-ilmu la ya'riful jumud. Namanya ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Makanya, kadang kalau kita baca silsilah hadis sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih, dan kumpulan silsilah hadis da'ifah, kumpulan hadis-hadis da'if, beliau kadang menyebutkan sebuah hadis, dan beliau kasih catatan. Lam tatim dirasatuhu. Kajiannya belum lengkap. Lam tatim dirasatuhu. Kajiannya belum lengkap. terutama di as-sahihah sering sekali beliau menyebutkan lam tatim dirasatuhu. Ya. Nanti di tahap berikutnya ketika beliau meneliti ulang status hadis itu, beliau baru bisa kemudian membuat kesimpulan antara sahih atau dhaif. Dan masya Allah ini termasuk di antara buku yang dijadikan referensi oleh para talibul ilmi setelahnya, para ulama-ulama yang menekuni hadis setelahnya. Ada manusia sendirian, tapi menilai dan meneliti ribuan hadis. Sendirian, wahid, beliau sendirian. Tayyib. Sebagaimana pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau memiliki ijtihad. Kadang ada perbedaan ijtihad. Di satu kesempatan beliau mengatakan tidak perlu duduk istirahat. Di kesempatan yang lain beliau mengatakan duduk istirahat. Ikhtarah Al-Khallal, dan yang dipilih oleh Al-Khallal serta salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa yang benar adalah duduk istirahat. Qala Al-Khallal, kata Al-Khallal, raja Abu Abdullah ila hadha, yakni tarka qawli bitarkil julus. Imam Ahmad menarik kembali pendapatnya dan memilih pendapat ini, yaitu anjuran untuk duduk istirahat. Nah, sehingga pendapat terakhir Imam Ahmad adalah beliau menganjurkan duduk istirahat. Lalu tentang dalilnya, dalil pendapat ini adalah hadis dari Malik Ibn Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Kata Malik bin Huwairits, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan ketika sudah mendapatkan rakaat witir, lam yanhad, beliau tidak bangkit. Hatta yastawi qa'idan, sampai duduk sempurna. Dan itu duduk istirahat. Juga hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa hawa sajidan wa qala Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sujud sambil mengucapkan Allahu akbar. Summa thana rijlahu wa qa'ada 'alayha hatta yarji'a kullu udwin ila maudihi. Kemudian beliau bentangkan kakinya. Lalu beliau duduk di kaki itu. Dan itu kaki kiri. Ya. Pada saat tasyahud, pada saat posisi duduk di antara dua sujud. Beliau duduk sampai seluruh tulang itu menempati posisinya yang tepat ketika duduk. Summa nahada wa fasana'a fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau bangkit. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk istirahat. Setelah sujud, beliau membaca Allahu Akbar, kemudian beliau duduk istirahat, summa nahada, lalu bangkit ke rakaat berikutnya. Baik. Hadisnya riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan tidak dianjurkan duduk istirahat. Ini merupakan pendapat sejumlah sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti dohirnya mayoritas sahabat lebih memilih tidak dianjurkan duduk istirahat. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan pendapat yang al-mu'tamad yang menjadi acuan dalam mazhab Hambali. Bahkan Malikiyah menegaskan bahwa duduk istirahat itu makruh. Kata Malikiyah, tidak cuma tidak dianjurkan ya, makruh. An-Nafrawi, salah seorang ulama Malikiyah mengatakan, Lau jalasa ghairu muqallidin lisyafi'i. Jika ada selain pengikut Asy-Syafi'i yang duduk istirahat. Fa in kana amidan, kalau itu dilakukan secara sengaja. Istaghfarallah, dia harus istighfar kepada Allah. Wa in kana sahiyan, tapi kalau dia lupa. Faqila, ada sebagian ulama Hanafi yang mengatakan sujud sahwi setelah salam. Masya Allah ya. Siapa yang duduk istirahat malah disuruh apa? Sujud sahwi setelah salam. Ini keterangan ulama Malikiyah. Dan beliau mengatakan kata An-Nafrawi, jika dia bukan muqallid li Syafi'i, bukan pengikutnya Syafi'i. Kalau pengikutnya Syafi'i, saya enggak berurusan. Tapi kalau dia bukan pengikutnya Syafi'i, kalau melakukan seperti ini, maka jika sengaja dia harus istighfar, dan jika lupa, ada yang mengatakan sujud sahwi. Dan ini juga pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Dan di antara dalil pendapat ini adalah keterangan dari Nu'aim, dari An-Nu'man bin Abi Iyash, seorang ulama tabi'in, muridnya Jabir dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Abi Iyash mengatakan, adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika ay la yajlis. Aku menjumpai lebih dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti itu. Maksudnya la yajlis, tidak duduk. Dan itu perkataan Ibnu Umar, menyaksikan kondisi para sahabat. Sehingga dohirnya ini adalah pendapat jumhur sahabat. Alasan lainnya adalah tidak dijumpai para sahabat senior yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan duduk istirahat. Riwayat yang ada hanya dari Malik ibn Khuwairith. Sementara Malik ibn Khuwairith ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? Tahun 13. Salah ya. 11. Nah. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan tahun 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk. Masyaallah ya. Artinya begini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat usia berapa? 63 tahun. Dan beliau tahun 9 masih berangkat ke Tabuk di usia 61. Masyaallah. Sehingga orang di usia lebih dari 60 tahun melakukan jihad dengan berangkat ke tempat yang sangat jauh. Karena Tabuk dengan Madinah, perjalanan di masa silam sebulan. Tayyib. Kemudian, ini jadi dalil bahwa Malik ibn Khuwairith itu sahabat junior, junior sekali. Ya, cuman sebentar ketemu Nabi SAW, dan beliau meriwayatkan hadis tadi, dan sahabat junior ini kemungkinan ada faktor kelirunya. Menurut ulama yang mengatakan bahwa duduk istirahat tidak dianjurkan. Selanjutnya kita beralih ke pendapat ketiga. Dalam pendapat yang ketiga, duduk istirahat adalah rukhsah, keringanan. Artinya, bagi yang membutuhkan dianjurkan duduk istirahat, bagi yang tidak membutuhkan tidak dianjurkan. Sehingga duduk istirahat dilakukan sesuai kebutuhan. Ini merupakan pendapat sebagian Asy-Syafi'i, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hambali, pendapat Abu Ishaq, dan pendapat Al-Maruzi. Dan pendapat ini beralasan bahwa tidak dijumpai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan duduk istirahat, selain dalam riwayat Malik ibn Khuwairith. Andai itu sunnah, tentu akan dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa duduk istirahat hukumnya dianjurkan. Karena riwayat tentang duduk istirahat tidak hanya dari Malik Ibn Khuwairis, tapi juga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasallu kama raaitumuni usalli," kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya, cara salat yang diceritakan oleh Malik Ibn Khuwairis tidak hanya berlaku bagi beliau, ya, namun untuk semua umatnya, termasuk anjuran untuk duduk istirahat. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah yang meriwayatkan hadis duduk istirahat. Ya. Sehingga ketika beliau perintahkan wasallu kama raaitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat, berarti di saat yang sama kita juga diperintahkan untuk dianjurkan untuk melakukan duduk istirahat. Wallahu a'lam. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah intinya bahwa duduk istirahat di sini ada khilaf, ada tiga khilaf sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Dan kalaupun Anda mengambil pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan, ya tafaddal. Ada yang mengambil pendapat dianjurkan, tafaddal. Ada yang mengambil pendapat itu rukhsah. Berarti prakteknya adalah ketika orang itu sedang sakit atau karena uzur tua. Ya, sedangkan dalam kondisi normal, maka orang tidak duduk istirahat. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya jamaah, kita akan beralih tentang berapa lama duduk istirahat. Di sini saya sebutkan tidak ada batasan yang baku dalam masalah ini. Jika mengacu kepada keterangan Malik Ibn Khuwairis dan Abu Humaid, beliau duduk istirahat itu sampai bisa disebut duduk sempurna. Kata Abu Humaid, sampai kembali seluruh tulang-tulangnya ke posisi duduk. Artinya tidak condong, tapi betul-betul duduk sempurna. Dan Malik Ibn Khuwairis mengatakan, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga duduk istirahat dilakukan dengan posisi duduk sempurna, lalu diam sesaat, kemudian bangkit. Nah, cuman kan begini ya, ada kebiasaan orang. Sujud, duduk istirahat. Terus ngapain? Nunggu depannya. Kenapa kok nunggu depannya? Karena kalau bangkit bareng, sundul. Nah, nanti kena apa? Nyundul pantat depannya. Sehingga kadang orang nunggu duduk istirahat lama gitu ya. Depannya berdiri, dia baru berdiri. Ya. Betul kayak gitu ya? Nah, saya kira masing-masing kita mungkin punya pengalaman yang sama. Ya. Daripada nanti kejedot ya, pantat orang, dan akhirnya kita nunggu. Terus, kalau yang seperti ini boleh nggak? Insya Allah nggak masalah. Karena mengenai batas rentang waktunya, berapa lama duduk istirahat, yang benar enggak ada batasan. Sehingga boleh duduk lama, boleh duduk sebentar. Yang penting duduk sempurna. Nah, kita kalau menjumpai ada orang yang duduk istirahat tapi enggak sempurna, ya, cuman condong sebentar, terus bangkit. Nah, ini tidak disebut duduk istirahat. Berarti dia tidak disebut melakukan sunnah duduk istirahat. Baik. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai cara duduk istirahat. Catatan yang kelima ya. Ada yang mengatakan duduk iftirash. Dan ada yang mengatakan duduk ik'a. Dan pendapat yang kuat adalah dilakukan secara iftirash. Karena hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirash. Meskipun kalau misalnya dia ik'a, boleh. Ya. Kemarin sudah kita tayangkan ya, bagaimana cara duduk ik'a. Di sini ada tulisan, al-ik'a al-mashru' duduk ik'a yang disyariatkan. Nah, sedangkan duduk ik'a yang tidak disyariatkan itu ada dua. Ini namanya duduk kurfusa. Jilsatul kurfusa. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ik'a yang tidak disyariatkan seperti ini ya, yang dikasih silang. Nah, ini. Ini tidak boleh. Yang ini disebut dengan ik'aul kalbi. Ik'a al-kalbi. Duduk ik'a model anjing. Nah, yang benar adalah duduk ik'a al-masyru'. Yang seperti ini. Boleh enggak duduk seperti ini? Insya Allah tidak masalah. Dan ada banyak orang yang dia enggak bisa duduk iftirash, bisanya ik'a. Boleh enggak itu dilakukan ketika tasyahud? Silahkan, karena dia bisanya cuma itu. Dan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sehingga tata caranya pada asalnya adalah duduk iftirash. Kecuali dalam kondisi tertentu, silahkan ik'a. Berikutnya yang keenam. Kapan takbir duduk istirahat? Nah, ini penting ya. Ada banyak orang yang bertanya-tanya. Kita kalau bangkit ke rakaat yang kedua itu takbirnya dilakukan kapan? Ulama berbeda pendapat ketika orang hendak duduk istirahat, kapan takbir intiqal dilakukan? Kapan takbir intiqalnya dilakukan? Apakah ketika duduk ataukah bagaimana? Baik. Pendapat pertama mengatakan takbir intiqal dilakukan dua kali. Masya Allah. Ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat dan ketika bangkit dari duduk istirahat ke rakaat berikutnya. Ini merupakan pendapat Abul Khitab, namun ini pendapat yang lemah. Ini pendapat Abul Khitab dan dinilai sebagai pendapat yang lemah. Ibnu Qudamah mengatakan, waqala Abul Khitab, kata Abul Khitab, yanhadu mukabbiran. Bangkit sambil mengucapkan takbir. Walaysa bisahih, dan itu tidak benar. Fa innahu yufdi ila ayyuwaliya baina takbirataini fi ruknin wahid. Sehingga ini menyebabkan ada dua kali takbir secara berurutan di satu rukun fi ruknin wahid. Lam yarid asy-syar'u bi jam'ihi ma fihi, padahal tidak ada keterangan syariat yang menggabungkan hal itu ya. Yang menggabungkan hal itu dua takbir dalam satu rukun. Ini keterangan Ibnu Qudamah. Dan kata Ibnu Qudamah, pendapat Abul Khitab ini pendapat yang lemah. Berikutnya, pendapat yang kedua. Takbir intiqal dilakukan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Dari sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat. Sementara bangkit dari duduk istirahat menuju rakaat berikutnya tidak bertakbir. Allahu Akbar, duduk. Kemudian bangkit tidak membaca apapun. Ini merupakan pendapat Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, man jalasa jilsatal istiraha fa innahu yantahi takbiruhu inda intihai julusihi thumma yanhadu lil qiyam bighairi takbir. Orang yang duduk istirahat maka takbirnya selesai ketika sudah duduk istirahat. Ketika duduk istirahat sempurna. Sehingga dari sujud Allahu Akbar, duduk. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya bighairi takbirin, tanpa takbir. Berdiri ke rakaat berikutnya tanpa takbir. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Al-Mardawi, bahwa duduk istirahat itu takbirnya ketika dari sujud ke duduk. Nah, dan ini sekali lagi adalah pendapat ulama Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa takbir intiqal ketika duduk istirahat dilakukan ketika berdiri menuju rakaat berikutnya. Sementara ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat tidak membaca apapun. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah sebagaimana disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap gerakan turun dan naik. Setiap gerakan naik turun itu takbir. Ya. Maka saat dari duduk istirahat naik ke rakaat berikutnya juga membaca takbir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan hadis di atas, wastadalla bihi Rafi'i ala annahu yukabbiru fi jilsatil istiraha fa yarfa'u ra'sahu minas sujud ghayra mukabbirin summa yabtadi at-takbir jalisan wa yamuddu ila ayyakum. Berdasarkan hadis di atas, Ar-Rafi'i berdalil bahwa takbir ketika duduk istirahat fa yarji'u ra'sahu minas sujud ghayra mukabbir, sehingga saat bangkit mengangkat kepalanya dari sujud itu tidak diiringi dengan bacaan takbir. Ghairu mukabbir, tidak bertakbir. Summa yabtadi utakbir, kemudian dimulailah takbir jalisan dalam posisi berdiri istirahat. Wa yumuddu ila ayyakum. Lalu dipanjangkan sampai berdiri. Sehingga saat sujud, duduk diam saja. Lalu saat bangkit, Allahu Akbar. Dan pendapat Syafi'iyah ini lebih mendekati kebenaran karena ini yang sesuai dengan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan duduk istirahat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma huwa sajidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Wa qala Allahu Akbar, dan beliau mengucapkan Allahu Akbar. Thumma sana rijlahu wa qada 'alaiha, lalu beliau membentangkan kaki kirinya dan beliau duduk di atas kaki kiri, maksudnya duduk iftirash. Hatta yarji'a kullu udwin ila maudihi, sampai setiap anggota badan kembali ke posisi duduk sempurna. Thumma nahada fa sana fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik, kemudian setelah itu baru bangkit. Yang itu zahirnya beliau tidak mengucapkan Allahu Akbar saat duduk istirahat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, hadis Abu Humaid lebih tegas menunjukkan pendapat Ar-Rafi'i dibanding hadis Ibnu Mas'ud. Karena Abu Humaid menyebutkan takbir intiqal hanya ketika Nabi SAW bergerak sujud. Andai beliau bertakbir ketika hendak duduk istirahat, tentu akan disebutkan oleh Abu Humaid. Hanya saja pernyataan Ar-Rafi'i ketika bangkit ke rakaat berikutnya dengan memanjangkan takbir tidak didukung dalil. Ya, tadi ini ya. Beliau mengatakan wa yamuddu ila ayyakum. Ya. Dipanjangkan hingga berdiri, ya. Takbirnya dipanjangkan hingga posisi berdiri. Dan kata Ibnu Hajar, dia enggak didukung oleh dalil untuk memanjangkan tadi. Nah, kesimpulannya wallahu alam, ketika bergerak duduk istirahat maka tidak membaca takbir, tapi takbir baru dibaca dan dilakukan ketika bangkit ke rakaat berikutnya dan tidak perlu dipanjangkan sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada perkataan yang mengatakan at-takbiru jazmun. At-takbiru jazmun. Takbir itu jazm. At-takbiru jazmun. takbir itu jazm. Wat taslimu jazmun, dan salam itu jazm. Jazm artinya dibaca pendek, tidak ditamdid, tidak dipanjangkan. Wallahu alam. Baik, selanjutnya. Jika imam tidak duduk istirahat, apakah makmum perlu duduk istirahat? Ulama khilaf dalam masalah ini. Imamnya dari sujud langsung Allahu Akbar, bangkit, berdiri. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak disyariatkan bagi makmum untuk duduk istirahat, agar tetap seragam dengan imam. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Sehingga kalau dia melihat imam kayaknya enggak duduk istirahat, atau melihat kebiasaan imam tidak duduk istirahat ketika sholat, maka makmum dianjurkan untuk ikut imam agar tetap bisa mengimbangi gerakan imam, dalam arti mengikuti gerakan imam. Pendapat kedua mengatakan dianjurkan untuk duduk istirahat, karena duduk ini dianjurkan, sehingga jika imam tidak melaksanakan, makmum tetap melakukan. Imam tidak melaksanakan, makmum tetap melakukannya. Dan menyalahi imam di sini sifatnya ringan, sehingga tidak sampai tertinggal jauh, dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga, sebaiknya mengikuti imam dengan tidak duduk istirahat, karena mengikuti imam lebih utama dibandingkan menyalahi imam hanya untuk mengamalkan gerakan yang sifatnya anjuran. Ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah. Baik, di sini saya tidak memberikan tarjih ya, mana dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih rajih. Anda boleh memilih salah satu dan dikembalikan kepada kebutuhan insya Allah yang lebih tepat, sehingga imamnya masih muda ya. Sekarang kan banyak imam muda. Makmumnya aneka usia. Ketika imamnya masih muda, dia mungkin bisa dari sujud langsung bangkit berdiri, gaspol ya. Tenaganya masih sisa. Makmumnya yang sudah tua, kalau diajak seperti itu tidak kuat. Maka silakan duduk istirahat dulu, kemudian bangkit. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa hal catatan tentang duduk istirahat. Dan kita masih punya beberapa yang lainnya. Kita selesaikan ya. Yang kedelapan, tidak ada bacaan apapun, sehingga ketika duduk istirahat tidak disyariatkan membaca doa apapun. Begitu duduk, diam saja, langsung berdiri. Karena tidak dijumpai dalil yang menyebutkan hal ini. Dan bagaimana jika tidak duduk istirahat? Jika tidak duduk, salatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi, karena sifatnya anjuran dan tidak wajib, menurut pendapat yang mengatakan dianjurkan. Meskipun ada yang berpendapat tidak dianjurkan ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Baik, artikel tentang ini kami sadur dari sebuah tulisan yang ditulis oleh, dari sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Fahad bin Yahya. Beliau adalah hakim di salah satu mahkamah di Mekah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa menjadi tambahan keilmuan kita terkait seperti apa sih duduk istirahat yang mungkin bagi sebagian orang masih menjadi apa, misteri. Nah, bukan misteri ya. Banyak pertanyaan tentang itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbaiz. Mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812-7111-1241. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Ustaz mau menanyakan tentang kesalahan bacaan sholat. Saya kemarin tuh ada salah. Kan harusnya itidatu sami Allahu liman hamidah. Nah, saya kadarullah salah Allahu akbar. Nah, terus tapi sekian detik kemudian saya ingat kok langsung saya sebut sami Allahu liman hamidah, tapi posisi saya sudah tegak. Nah, apakah hal itu termasuk yang mengharuskan sujud sahwi juga, karena waktu itu saya enggak melakukan sujud sahwi. Nah, terus yang kedua nih Ustaz, mau menanyakan tapi di luar sholat. Ini kan misalnya di suatu perumahan, tuh jalannya tuh cukup lebar, tak muat mobil dan motor. Nah, ada rumah yang pas pagernya itu seluas tanahnya itu. Nah, tembok pagar. Nah, tapi pagernya itu agak keluar sedikit. Kira-kira 15 cm lah gitu. Nah, apakah itu termasuk yang hadis Rasul seandainya mengambil hak orang, makanya akan ditimpakan 7 lapis bumi di waktu akhirat. Kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Apakah itu termasuk yang hadis itu gitu Ustaz? Yang pagar itu. Pagarnya melebihi pagernya. Tembok. Melebihi tembok. Temboknya itu pas batas luas tanah. Nah, pagernya itu ditaruh agak di luar. Sedikit, sekiranya kurang 15 cm lah gitu. Pagernya pagar permanen. Permanen. Jadi pagar besi, ada tatakan tembok sedikit untuk dorong-dorong pagar buka tutup. Nah itu apakah termasuk hadis itu? Terus di bagian garasi mobilnya juga suka kan ada tanah melandai gitu yang disemen supaya kalau masuk mobil itu lebih gampang. Nah, tapi tidak mengganggu yang jalan, misalnya mobil mau lewat pun jegloan gitu, Ustaz, tetap rata sama jalan, cuman ada disemen supaya enggak mengganggu mobil masuk keluar dari garasi rumah tersebut. Itu Ustaz, mohon nasihatnya. Syukron wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, ketika orang bangkit iktidal lalu dia lupa mengucapkan Allahu Akbar, maka ini kasusnya sebagaimana orang yang lupa membaca doa sujud ketika rukuk atau membaca doa rukuk ketika sujud. Keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika dia teringat dan langsung disusulkan dengan yang benar, maka sholatnya sah dan dianjurkan sujud sahwi. Tidak wajib, dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau belum disusulkan, dia belum teringat, sehingga dia tidak mensusulkan dengan yang benar, maka nanti sujud sahwi sebelum salam. Nah, tadi ibu sampaikan, begitu lupa baca Allahu Akbar, terus teringat, dan langsung disusuli dengan kalimat sami Allahu liman hamidah. Berarti sholatnya sudah lengkap, ya. Cuman di situ ada tambahan yang disebabkan lupa dan dianjurkan sujud sahwi setelah salam. Sementara untuk posisi yang lupa tadi karena sudah ditutupi sujud sahwi, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Itu yang saya pahami Dan kalaupun Anda tidak sujud sahwi, insya Allah sholatnya tetap sah. Karena Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan di situ sifatnya hanya anjuran bagi orang yang sudah berhasil mensusulkan dengan bacaan yang benar. Ketika sujud, lalu dia membaca doa ruku, lupa. Sebelum bangkit, dia teringat. Langsung dia susulkan dengan kalimat bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sekali aja. Kemudian dia bangkit. Duduk di antara dua sujud. Maka sujudnya sah dan tidak perlu mengulang sholat. Tapi nanti dianjurkan sujud sahwi. Selanjutnya tentang masalah tembok, pagar, dan seterusnya itu ya. Jadi ada posisi yang permanen, ada posisi yang tidak permanen. Dua ini perlu dibedakan. Yang kedua, ada posisi yang dia memungkinkan bagi orang untuk memanfaatkannya. Ada yang tidak mungkin bagi orang memanfaatkannya. Kalau ada jalan di depan rumah kita yang berlubang, lalu kita semen. Kita semen, itu kan bukan berarti menghai jalan itu. Tapi yang kita lakukan ya, biar ya gak ganggu saya ketika keluar masuk, nanti biar air tidak menggenang, sehingga ketika hujan tidak nyiprat, maka kita semen dengan tujuan, dengan maksud dan tujuan misalnya air gak menggenang, tidak mengganggu kita, dan itu tidak sama dengan menghai. Oh ini berarti jadi tanah saya, tidak sama dengan demikian. Yang kedua beda dengan yang permanen. Kalau yang permanen, nah itu yang tidak boleh. Dan yang permanen itu bisa jadi masuk dalam kategori hadis orang yang gosop ya tanah yang bukan haknya, walaupun sejengkal maka nanti akan dikalungkan di hari kiamat. Ya, misalnya geser patok atau bangun tembok di tanah milik orang. Tapi kalau yang nggak permanen, dalam arti gampang untuk dipindah, gampang dicabut, sama seperti orang naruh motor di depan pintu, gitu ya, di jalan atau parkir di depan pintu, yang itu sifatnya sementara. Banyak misalnya kalau di Jogja, orang naruh kandang ayam depan rumah, di jalan itu. Atau naruh tempat jemuran gabah, di depan rumah. Kadang dia naruh dan itu nggak dipindah-pindah, karena masyarakat paham di sini insya Allah juga nggak ganggu. Insya Allah selama masyarakat menyadari itu tidak masalah. Dan yang kami pahami itu tidak masuk sampai tingkatan menghai tanah ya, gosop tanah orang. Gosop itu kalau sudah pada tingkatan merampas dan dia hai tanah itu, padahal itu bukan miliknya. Wallahu a'lam. Silakan. Halo. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memberikan zakat mal, apakah kita harus menyebutkan itu dari nama kita kan? Baik. Yang kedua, ketika banyak konsumen memesan barang terus kita belum mempunyai barang, terus konsumen minta estimasi harga, bagaimana cara kita melakukan rencana akad itu, Ustaz? Konsumen minta apa, Pak? Estimasi konsumen harga. Konsumen pesan barang, laptop, komputer, segala macam, tapi kita belum punya barangnya, Ustaz. Terus si konsumen mau minta estimasi harga untuk kreditnya, misalnya. Oh, Bapak. Sementara kita belum membeli barang tersebut, kita mau nanya dulu barang itu. Baik, cukup, Bapak, insya Allah. Itu saja, Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama untuk zakat, apakah perlu nyebut nama? Ada nyebut nama, ada nyebut status pemberian. Dua hal yang beda ya. Kalau nyebut nama berarti kita menyampaikan ini zakat dari saya atau ini zakat dari si A. Berarti nyebut nama. Kalau nyebut status ya cukup mengatakan ini zakat. Nah, untuk nyebut nama sebaiknya tidak ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan jika memang tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan silahkan nyebut. Contoh yang tidak diperlukan gimana, Pak? ya banyak hal, Anda tidak perlu nyebut nama, yang penting kan saya sah zakatnya. Ada juga yang perlu menyebutkan, misalnya apa? Ini kalau saya nggak bayar zakat dan tidak ketahuan bayar zakat, nanti masyarakat mungkin akan suudon dengan saya. Akhirnya Anda ketika store sampaikan ini zakat dari saya, Bapak. Dalam rangka menghindari suudon masyarakat. Insya Allah diperbolehkan. Kemudian apakah perlu nyebut zakat? Pada asalnya tidak dianjurkan. Kecuali jika ada maslahat. Contoh yang tidak dianjurkan adalah ketika Anda ngasihkan zakat itu kepada fakir miskin. Anda kasih zakat itu. Dan Anda yakin ini mustahik. Ini mustahik. Orang yang berhak dapat zakat, lalu Anda kasih zakat. Kemudian, bisa jadi yang bersangkutan akan merasa sedih atau merasa nggak enak. Ya. Karena kok saya dikasih zakat ya. Karena seperti yang kita tahu, 8 asnaf penerima zakat itu rata-rata adalah orang yang status sosialnya lebih rendah. Fakir, miskin, kemudian gharimin, kemudian apalagi budak, dan seterusnya. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang menerima zakat, lalu kita nyebut ini zakat dari saya. Mungkin dia akan bertanya, menurut kamu saya ini apa, Pak? Apa saya fakir? Bukan. Atau saya miskin? Bukan. Terus menurut kamu saya apa? Budak. Wah, tambah lara hati. Nah, maka di keterangan Imam Ahmad, sebaiknya tidak nyebut. Meskipun dalam kondisi tertentu, kita dianjurkan untuk nyebut. Misalnya, Anda mau menyalurkan zakat itu ke lembaga. Yayasan Amal Abadi Indonesia sering sekali mendapatkan titipan zakat. Nah itu harus konfirmasi. Transfer konfirmasi. Loh kenapa? Agar penyalurannya jelas. Karena di yayasan ini ada banyak penyaluran dana sosial. Zakat nanti ada sendiri. Sehingga tidak diganggu-gugat. Harus diserahkan tepat sasaran. Nanti untuk operasional tidak diambilkan dari zakat. Tidak boleh. Ada biaya operasional sendiri. Wakaf ada sendiri. Disalurkan sesuai dengan posisinya. Makanya kalau ada jamaah, kemudian transfer ke ANB channel, di rekening ANB ya, kok konfirmasinya wakaf untuk MIPS, meskipun di rekening ANB channel, nah kita salurkan ke yayasan jadinya. Ya, cuman ini apa mungkin ada jamaah yang salah nomor rekening, karena kan kita punya banyak nomor rekening ya. Sebagai bentuk menjaga amanah, tidak kita gunakan untuk operasional ANB channel, sesuai dengan konfirmasinya kita salurkan ke melalui yayasan untuk apa, untuk wakaf pembangunan. Nah, yayasan tadi kalau misalnya dia punya banyak penyaluran dana, ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf. Anda saat naruh duit di situ, sampaikan konfirmasi, ini zakat. Agar nanti bisa dialokasikan ke tempat yang benar. Wallahu a'lam. Kemudian tentang pesan barang, bolehkah ada estimasi harga? Boleh. Karena sebatas menyebutkan rencana harga itu diperbolehkan sekalipun belum memiliki barang. Yang nggak boleh melakukan akad. Nah, kalau melakukan akad sebelum Anda punya barang nggak boleh. Ada orang datang, kalau mau ngambil PCX berapa? Ya. Oh, sekian. Dikredit selama sekian, DP sekian, cicilan sekian. Nggak jadi ya, mahal misalnya. Kalau mau ngambil laptop berapa? Sekian, kredit sekian, cicilan sekian. Sebatas menyebutkan seperti itu boleh, tapi tidak boleh akad. Terus bedanya apa, Pak? Antara akad dan bukan akad. Bedanya adalah sisi ikatannya. Kalau ada ikatan berarti itu akad, tapi kalau enggak ada ikatan bukan akad. Wallahu alam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dari kecil saya biasa setelah bisa sholat, saya sholat ya sholat begitu saja. Setelah saya banyak melihat kajian Ustaz di internet dan YouTube, ternyata sholat saya banyak yang enggak sesuai syariat. Ini solusinya gimana Ustaz? Apa saya harus mengulang lagi? Kemudian bagaimana jika THR diniatkan sebagai zakat harta? Jazakallahu khairan Ustaz. THR diniatkan sebagai zakat. Berarti beliau punya perusahaan. Kemudian dikasihkan ke karyawan sebagai THR. Baik. Dari kecil sholat kita enggak berkualitas. Mungkin kita punya nasib yang sama ya. Saya, Anda, dan beberapa jamaah yang lain barangkali juga punya kondisi yang sama. Saya bisa sholat dengan betul-betul menyesuaikan dalil itu setelah membaca buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Albani. Sebelum itu mungkin nasib sholat saya sama seperti yang lain. Dan dulu sempat juga sholatnya mengikuti gaya sufi. Merenung dulu sebelum sholat, ketika takbir susah sekali. Ya, sempat mengalami situasi seperti itu. Terus bagaimana dengan sholat-sholat kita di masa silam yang mungkin ada yang amburadul, ada yang gak tumaknina, ada yang hilang khusyuk 100%, ada yang gak karuan. Ada seorang sahabat yang datang ke masuk masjid. Nama hadisnya adalah hadis musik fi sholatihi. Ya. Lalu sahabat ini melakukan sholat. Selesai sholat, menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta apa? Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Diulangi sholatnya. Sholat lagi dia. Salah lagi. Menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau minta, salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sholatmu batal. Itu sampai 3 kali. Setelah yang ketiga, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira dhak, fa'alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan itu. Tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW, sholat minimal yang berstatus sah. Kalau kurang dari itu, batal. Dan penyakitnya orang ini adalah dia tidak membaca, ya, dia tidak tumaknina. Nah, dalam hadis itu Nabi SAW tidak menyuruh orang ini untuk mengulangi sholat dia yang sudah lampau. Padahal dia mengatakan bagaimana? Ma uhsinu ghaira dhak. Aku enggak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan ini. Berarti sholat dia selama sebelum ketemu Nabi SAW ini, sholatnya ya enggak karuan. Yang dihukumi batal oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak perintahkan agar dia mengulang sholat di masa silam. Ada juga orang yang ketemu Hudzaifah ibn al-Yaman. Sholatnya enggak tumaknina. Lalu ditanya oleh Hudzaifah, sudah berapa lama sholat kayak gini? 40 tahun. Kata orang tadi. Masya Allah. Kalau kamu mati sholatmu kayak gini, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu mati dalam kondisi di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahaya ya. Akhirnya diajari gimana cara sholat yang benar. Dan dalam riwayat itu Hudzaifah tidak meminta agar dia ngulangi sholat-sholatnya yang telah lewat. Sehingga yang diulangi hanya sholat yang waktunya masih ada. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah arahkan kepada kita untuk bisa belajar sholat dengan baik, belajar agama dengan baik. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba di antara min ajallin ni'am, termasuk di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah berikan seorang guru yang bisa membimbing dia untuk menjalankan agama ini dengan benar. Paham ya maksud saya? Ada orang yang dia dalam agama Islam ini gurunya enggak benar. Sehingga sholatnya enggak benar, ibadahnya enggak benar, bahkan akidahnya rusak. Dirusak oleh siapa? Oleh gurunya. Maka bagian dari nikmat Allah, ketika ada orang sudah dikasih oleh Allah hidayah Islam, Allah berikan dia seorang guru yang bisa membimbing dia untuk belajar agama ini dengan benar. Dan itu layak kita syukuri. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, mau tanya dong, kan saya membayar zakat maal ya. Terus kan zakat yang apa untuk keluarga terdekat dulu ya, Ustaz. Nah, kebetulan keluarga saya banyak apa tuh yang udah pada pensiun. Ada yang swasta, ada yang negeri, ada yang dapat pensiun, ada yang enggak. Jadi saya kasih ke mereka dulu, saudara-saudara saya, keluarga, maksudnya kakak, adik gitu. Tapi sebenarnya mereka punya rumah, punya mobil gitu Ustaz, cuman enggak ada pemasukan. Nah, apakah itu termasuk apa tuh golongan orang yang penerima zakat enggak Ustaz? Karena misalnya mereka punya mobil juga mereka enggak apa, enggak ada biaya perawatannya gitu Ustaz. Terus pas saya kasih, saya bilang gini, ini zakat maal dari kita, tolong diterima, tapi silakan berpikir apakah kita termasuk orang yang berhak apa enggak gitu loh. Karena kan ya, ponakan-ponakan saya itu saya kasih, mereka ada yang ojek online gitu loh Ustaz, ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil gitu. Jadi secara pemasukan mereka ada pemasukan, tapi enggak banyak Ustaz gitu. Itu menurut Ustaz gimana ya Ustaz? Baik. Ya, assalamualaikum Ustaz, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berhak dapat zakat telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, gitu ya. Dan di antaranya adalah fakir miskin. Jika dia bukan termasuk 8 asnaf ini, maka terlarang untuk diberi zakat. Dan bahkan ulama mengatakan, sebagaimana keterangan An-Nawawi, kalau ada orang yang menyalurkan zakat tapi salah sasaran, maka harus diulang. Sehingga kalau ada orang yang bayar zakat, ternyata yang dikasih zakat kaya. Dan dia tahu kalau sebenarnya yang saya kasih ini orangnya mampu, tapi tetap dikasih zakat. Ya batal zakatnya jadinya. Harus diulang. Ya. Apakah boleh ditarik kembali? Kata Nawawi, jika tadi Anda menyampaikan kalau ini zakat, lalu Anda mau narik kembali, silahkan. Tapi kalau nggak menyampaikan, ini dari saya, ya. Tapi nggak ngomong kalau itu zakat, terus diterima, maka nggak boleh narik kembali, karena ini jadi hibah. Tapi kalau ngomong, ini zakat dari kami, dari kita, tolong diterima. Dan Anda tahu, dia punya mobil, cuman nggak punya biaya perawatan mobil. Kita juga punya badan, ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang nggak punya biaya perawatan badan. Kalau seperti itu, Pak, bukan batasan kaya dan miskin, bukan batasan orang miskin ya. Karena miskin itu bukan karena tidak punya biaya perawatan ya. Kalau punya mobil jelas dia bukan orang miskin. Punya mobil jelas dia bukan orang miskin. Sehingga yang bersangkutan enggak berhak dapat zakat. Nah, selanjutnya silakan Bapak tarik kembali kalau mau narik boleh. Tapi kalau enggak narik berarti Bapak harus ulangi. Anda ulangi, sebab orang yang tidak masuk dalam kategori miskin, dia tidak berhak untuk dapat zakat. Ojek online punya pemasukan, ya, tapi nggak besar. Selama masih cukup, nggak berhak dapat zakat. Batasan miskin adalah pendapatannya kurang dari kebutuhannya. Sehingga kalau dia misalnya kebutuhan normalnya 2 juta, sementara pendapatan bulanannya cuma 1 juta atau 1,5, ini miskin. Silakan kasih zakat. Wallahu a'lam. Baik. Zakat THR tadi itu. Bagaimana hukum zakat THR? Jadi mungkin wakilnya ya, realnya kayak gini ya. Si A punya karyawan. Lalu lebaran ini mau dikasih THR ya. THR itu apa? Turahan hari raya. Tunjangan hari raya. Mau dikasih apa, hadiah di hari raya. Boleh enggak itu dari zakat? Ada beberapa pertimbangan. Satu, apakah karyawannya itu semuanya miskin? Enggak, macam-macam. Ada yang masih bujang. si bujang, dia gak nanggung nafkah siapapun, ya berarti dia dengan gaji sekian bisa nabung. Nah, ini bukan miskin, dia bisa nabung. Yang kedua, apakah ada kewajiban negara bagi setiap perusahaan harus ngasih THR? Ada. Baik, kalau ada, berarti itu tidak boleh diambilkan dari kewajiban agama. Dipahami ya? Karena kalau Anda ambilkan itu dari kewajiban agama, berarti Anda menggugurkan tanggung jawab negara dengan kewajiban agama. Ya. Contoh misalnya, boleh nggak bayar zakat untuk pajak? Ya nggak boleh. Itu kewajiban negara yang harus Anda bayarkan. Berarti duit Anda harus berkurang untuk pajak itu. Dan jangan gunakan zakat. Karena kalau Anda gunakan zakat, berarti nanti ada manfaat zakat yang kembali ke diri Anda. Baik. Nah, kalau dua ini tidak ada, maka silahkan Anda ambil, ya. Anda bayarkan zakatnya dari untuk THR. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Bapak. Sudah terhubung Anda? Mohon maaf, televisinya bisa dikecilkan volumenya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf ya, televisinya bisa di-mute volumenya. Di-mute saja. Halo. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, mungkin agak mirip dengan yang pertama yang sebelumnya itu. Cuma yang ini keluarga saya ini punya hutang. Terus bolehkah saya langsung ke orang yang dihutanginya itu memberikan zakat mal? Kalau saya kasih ke saudara ibu saya ini, tak dikhawatirkan tidak dibayar hutangnya. Baik. Tapi jika dilihat perekonomiannya, dia mampu punya tanah, uang pensiun, dan anaknya bekerja. Tapi tidak mau membayar hutang. Bolehkah itu Ustaz? Dan yang kedua, berarti dia mampu tapi nggak mau bayar ya? Ya, dia mampu tapi tidak mau bayar. Punya tanah, dia bilang nanti-nanti aja tanah itu bisa aja buat nanti gitu. Dia punya, kan sudah bilang. Punya tabungan uang nggak? Nggak ada, cuma uang pensiun itu aja Ustaz. Anaknya nggak ngasih tambahan apapun? Ya, palingan bulanan untuk makan seperti itu aja. Baik. Baik, cukup. Yang kedua, boleh Kak Ustaz? Gimana yang kedua? Kalau misalnya, tadi kan kata Ustaz, kalau zakat mal nggak boleh buat kegiatan operasional dakwah. Tapi kalau wakaf pembangunan masjid atau pesantren, itu boleh Kak Ustaz? Baik. Wakaf ya, pembangunan ya, untuk? Masjid atau pesantren, kayak gitu. Atau untuk operasional? Iya. Bukan untuk pembangunannya atau untuk pembebasan lahan atau yang lain. Oh, baik. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Untuk kasus ketika membayar zakat kepada gharimin, orang yang terlilit utang, kemudian dibayarkan langsung kepada orang yang memberi utang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan hal ini, karena bukan syarat untuk pembayaran zakat ke gharimin adalah dengan dimiliki oleh penerima zakat. Jadi, si A punya utang B senilai 10 juta. Berarti si A gharimin, dan dia nggak mampu untuk bayar. Lalu Anda mau bayar zakat, bolehkah langsung ke si B? Boleh, karena bukan syarat harus dimiliki dulu oleh si A. Sebab dalam mustahik zakat itu ada yang didahului dengan huruf li dan ada yang didahului dengan huruf fi. Anda buka surat At-Taubah ayat 60 ya. Nah, untuk gharimin itu masuk kategori fi. Jadi ada yang didahului dengan huruf li, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Ini didahului dengan huruf li, yang ini menunjukkan kepemilikan. Berarti ini harus diserahkan kepada sasaran. dan ada yang didahului dengan huruf fi. Allah katakan wa fir riqabi. Wa fir riqabi wal lanjutannya apa? Wal gharimin. Wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang didahului dengan huruf fi itu kembali kepada fungsi. Maksudnya gimana? Untuk rikob itu untuk pembebasan budak. Sehingga dia dikasih sesuai dengan fungsinya. Berapa harga budak ini? 10 juta, bayar 10 juta. Merdeka dia, selesai. Sehingga kalau ada zakat nilainya 15 juta, dia cuma dikasih 10 untuk menebus dirinya biar merdeka. Sisanya yang 5 dikasihkan ke yang lain. Tidak boleh dikasihkan ke orang ini. Gharimin juga seperti itu. Dia utangnya berapa? 10 juta. Ya sudah, kalaupun ada dana zakat 50 juta, dia hanya boleh diambilkan 10 juta. Tutupi utangnya, dan kalau ada sisa, wajib dikembalikan. Baik, itu terkait masalah teknis penggunaan zakat untuk menutupi utang orang lain. Nah, cuman yang jadi masalah, jika kasusnya sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, orangnya mampu, tapi tidak mau bayar. Nah, ini lain lagi. Sebenarnya ini dolim, bukan gorim. Betul dia punya utang, tapi dia dolim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, layyul wajidi yuhillu irdahu uqubata. Orang yang menunda pembayaran utang padahal mampu, berhak untuk dihukum. Dan kehormatannya boleh dihalalkan. Dalam riwayat yang lain, matlul ghani yudhulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang dolim itu, yang dilakukan oleh orang yang mampu itu dolim. Sehingga yang seperti ini yang saya pahami tidak diberi zakat. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf untuk pertanyaan satunya tidak bisa kita jawab karena waktunya sudah habis. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.